Al-Fauzan mengatakan dalam kitabnya Al-Mulakhas Fiqhi atau Ringkasan Fiqih, bab fi ahkamil aniyati wa thiyabil kuffar, tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan aniyah dan pakaian-pakaian orang kafir. Aniyah itu bejana. Ini pembahasan kita adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan bejana dan pakaian orang kafir. Al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghayru. Dia adalah bejana yang bisa menyimpan air di dalamnya atau yang lainnya. Sawan kana min al-hadid aw al-khashab aw al-julud wa ghairi dhalik. Baik dia terbuat dari besi atau kayu atau kulit atau yang lainnya. Ini maksudnya bejana adalah tempat kita menyimpan air atau yang lainnya, baik dia terbuat dari besi atau kayu atau kulit atau yang lainnya, termasuk kaca, batu, misalkan. Wal aslu fiha al-ibahah. Hukum asal di dalam bejana itu adalah ibahah, boleh. Boleh lawannya tidak boleh. Yang dimaksud di sini bahwa hukum asal dalam bejana boleh dipakai. Atau bisa juga dikatakan halal. Fayubahu isti'malu wattikhadu kulli ina'in tahirin. Maka boleh memakai atau mengambil setiap bejana yang suci. Jadi setiap bejana yang suci boleh kita pakai, boleh kita manfaatkan. Dan hukum asal di dalam bejana itu adalah boleh, boleh dipakai. Ma'ada nawaini, kecuali dua jenis, yakni bejana atau mangkuk, galeh, piring, itu semuanya adalah bejana, tempat kita menyimpan air dan yang lainnya. Semuanya yang suci boleh dipakai, kecuali dua. Yang pertama, al-ina'ul dhahab, bejana yang terbuat dari emas, wal fiddah, dan yang terbuat dari perak. Bejana emas dan bejana perak. Jadi intinya ada galeh, galeh ameh, galeh perak, cangki ameh, cangki perak. Wal ina'u alladhi fihi dhahabun aw fiddah. Dan bejana yang di dalam bejana tersebut ada unsur emas dan perak. Berarti yang pertama 100% perak dan emas. Yang kedua, ada unsur perak, ada unsur emas. Tila'an au tamwihan au ghair dhalik min anwa'il ja'li dhahbi wal fiddati fil ina. Baik dicat atau disepuh atau dilapisi, ya, atau yang lainnya dari jenis-jenis kita membuat emas dan perak di dalam bejana. Contoh bejana misalkan gelas, saya melihat ada gelas mahal, gelasnya dibuat di situ garis atau bunga dari emas, ya, lukisannya emas, harga mahal. Terbuat terkadang, taruhlah buatnya dari ringan kuat dari tulang, ya, tulang sapi misalnya. Kalau tulang babi sudah jelas itu haram. Kemudian ringan dia, agar dia mahal dibikin lukisan emas atau perak, ya, atau dicat atau dilapisi, disepuh atau dilapisi. Maka ini semuanya, ya, tidak boleh. Bejana emas, bejana perak, bejana yang di dalamnya ada unsur emas atau unsur perak, tidak boleh. Baik itu dicat atau dilapisi, disepuh atau dilapisi, atau ada unsur bahannya di dalam, di dalamnya emas atau perak. Ma'ada al-dabbah al-yasirah, kecuali penambalan, ya, ada lubangnya ditutup stek, pacahnya dipatri, ya, minal fiddah, alat tu matrinya itu adalah perak, bukan emas tapi perak, ya. Tuj'al fil ina'i lil hajah ila islahiyah, islahiyah lil hajah ila islahihi, yang diletakkan di bejana karena kebutuhan untuk perbaikannya, pecah misalkan. Nah, gimana nih nyambungnya? Lalu dibuat dengan perak untuk lasnya, maka itu boleh. Mana dalil yang mengharamkannya? Dalilu tahrimi ina'i dhahabi wal fiddah, dalil haramnya bejana emas dan perak. Qawluhu la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, mangkuk apa boleh, ya, yang terjadikan untuk minum, yang terbuat dari emas atau perak, atau ada unsur emas dan peraknya. Wala ta'kulu fi sihafiha, jangan juga makan di piringnya. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah, rawahul jamaah. Sesungguhnya hal tersebut bagi mereka di dunia, yakni bagi orang-orang kafir di dunia, wa lana fil akhirah, dan bagi kita nanti di akhirat. Yakni bejana piring kita nanti di surga terbuat dari emas dan perak. Kalau di dunia, ada aturan kita, enggak boleh kita pakai. Siapa yang memakai di dunia? Orang kafir. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, yang kedua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Orang yang minum di bejana perak, sesungguhnya bergemuruh di dalam perutnya api neraka jahannam. Yani orang yang minum menyebabkan ya api neraka di dalam perutnya. Muttafaqun alaih. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dua dalil tadi jelas la di sini adalah la la, la nahiyah, la larangan. Al-aslu fi nahyi lit-tahrim. Hukum asal di dalam larangan itu adalah untuk pengharaman. Maka haram hukum. Ditambah hadis yang kedua, ancaman. Kita sudah mempelajari tentang dosa besar. Setiap dosa yang pelakunya diancam azab, ya, hudud, laknat, ghadab, kemudian melepas diri, bukan dari golong kami. Nah, di sini ada ancaman api neraka. Maka ini menunjukkan bahwa minum dengan emas dan perak atau bejana emas dan perak hukumnya haram dan dia termasuk dosa besar. Wannahyu 'ani syai' yatanawaluhu khalisan aw mujazza'an. Larangan dari sesuatu menyentuh baik yang murni maupun bagian parsial. Jadi larangan ini umum, baik bahannya itu murni emas dan perak, duplom pekare, atau mujazza'an, atau hanya persialnya, bagian-bagian aja. Fayahrumul ina'ul matliyu awil mumawahu bidzahabi wal fiddah. Maka haram bejana yang dicat, yang dipoles, atau yang dilapisi dengan emas dan perak. Awil ladzi fihi syai'un min adz-dzahabi wal fiddah, atau di dalamnya terdapat unsur emas dan perak. Jadi bahannya dicampur misalnya. Bahkan kalau pakai swaso, emas swaso itu emas, kata orang emas mudo, emas. Ma'ada al-dabbata al-yasirata min al-fiddah, kecuali penambal sedikit, penambal sedikit, ya, berlubangnya sedikit, ya, untuk menumbuknya ditumbuklah dengan, ditambal dengan perak. Mana dalilnya? Bidalili hadisi Anasin, hadis Anas. Bidalili hadisi Anas radhiyallahu an, anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inkasar. Bahwasanya mangkoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah. Fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah. Rawahul Bukhari. Lalu diletakkanlah tempat lubang tadi yang pecah tadi rantai dari perak. Jadi untuk pengikatnya yang pecah tadi, kalau pecah dia nggak bisa pakai lagi. Jadi diperbaiki. Nah, dibuatlah untuk pengikatnya itu dari perak. Dan itu yang terjadi pada bejana Nabi, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah boleh. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Qala An-Nawawi rahimallahu taala, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, dia mengatakan, "In aqada al-ijma'u 'ala tahrim al-akli wash-shurb fiha." Ijma' telah terwujud atas haramnya makan dan minum di dalam bejana itu. Bejana apa? Bejana emas dan perak. Wa jami'u anwa' isti'mali fi ma'na al-akli wash-shurbi bil ijma'. Dan seluruh jenis pemakaian yang senada atau semakna dengan makan dan minum juga haram bil ijma, dengan ijma. Entah kalamu, sampai di situ perkataan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi mengatakan telah sepakat, ulama telah sepakat bahwa haramnya memakai haramnya makan dan minum dari bejana emas dan perak dan seluruh jenis pemakaian di dalam semakna dengan makan dan minum. Wa tahrimul isti'mali wa ittikhadi yashmul dhukur wal inas. Keharaman pemakaian ini dan pemanfaatan ini meliputi laki-laki dan perempuan. Ya, li'umumil akhbari wa adamit mukhassis. Karena keumuman hadis dan tidak adanya yang mengkecualikan. Wa inna ma ubiha at-tahalli lin-nisa li hajatihinna ila tazayyun liz-zawj. Hanya saja dibolehkan bagi wanita untuk berhias dengan emas karena kebutuhan mereka untuk menghiasi diri untuk suaminya. Ya. Jadi kalau untuk perhiasan boleh untuk perempuan. Tapi kalau dijadikan perhiasannya, dia beli untuk perhiasan, boleh atau tidak? Boleh. Sekarang dia rubah, saya mau pengen gelas lah, ya, cangkir ketek kira, untuk minum air zam-zam, ya, nggak boleh, haram hukumnya. Wa tubahu aniyatul kuffar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najazatuha fa in 'ulimat najasatuha fa inna tughsalu wa tusta'mal ba'da dhalik. Pembahasan kita tentang zahab dan emas dan perak sudah selesai. Jadi emas dan perak seluruh bejana boleh dipakai kecuali emas dan perak. Ya. Bejana emas dan perak, baik itu murni dari emas dan perak atau dia dicampur. Ya. Warna emas, warna perak, tapi asalnya apa? Cat. Kalau dia asalnya cat warnanya enggak ada masalah. Enggak ada, berarti enggak ada emasnya. Tapi kalau ada emasnya enggak boleh. Ya. Warnanya itu kan bukan emasnya. Nah, orang kadang-kadang supaya gelasnya tetap kuning, maka dia cat dengan emas, dilapisi dengan emas, maka kuningnya permanen gitu, kuning emasnya. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kemudian kecuali perak tadi untuk menumbuk, menambal. Ya, kemudian keharaman ini meliputi laki-laki dan perempuan. Walaupun perempuan dibolehkan untuk memakai emas untuk menghiasi dirinya di hadapan suaminya. Kemudian bejana lain, bejana orang kafir, dibolehkan bejana orang kafir yang mereka pakai selama tidak diketahui kenajisannya. Jadi kalau begitu kita pergi ke daerah orang kafir, makan di restoran, makan di hotel, ya, pakai piringnya. Kalau seandainya kita tidak mengetahui ada najis, sudah bersih, sudah pakai, boleh. Fa'in ulimat najasatuha, jika najisnya diketahui, fa'inna tuqsad, maka dicuci, wa tusta'mal ba'da dhalik, lalu dipakai. Tayyib. Kalau seandainya orang beli mobil dari orang mobil kafir, hah? Mungkin tidak tahu gitu, ada anjing yang masukin ke dalam. Mena, apakah harus kita sama cuci mobil luar dalam? Tidak, tidak diperintahkan. Kecuali kalau tahu bersih sekidak, gitu lah. Subhanallah. Ya. Lalu bagaimana dengan bekas orang muslim? Bekas orang muslim gimana? Halal atau haram? Ha? Halal. Tahir. Orang mukmin itu tahir. Suci. Maka di sini ada penyimpangan dari sebagian pemahaman di indaksa aliran, aliran darah atau aliran anu, eh, dicuci sisonya. Ya, kalau meniti ayah cuciannya kas anunya dicuci lagi. Ya, ini namanya tanattu', berlebihan. Maka ini perlu kita belajar berilmu. Ya, orang mukmin hukum asalnya adalah suci. Nanti insya Allah kita akan pelajari tentang izalatun najasah, menghilangkan najis. Apabila bendanya sudah hilang, bersih sudah. Ya, insya Allah nanti akan kita pelajari. Walhasil, punya orang kafir aja, bejananya, piriangnya, galihnya, boleh kita pakai. Ya, kecuali kita mengetahui India biasa memakai yang untuk najis, maka kita cuci. Tapi kalau enggak, apalagi kalau seandainya kita tahu pekerjaannya orang-orang muslim. Yang kedua permasalahan adalah juludul maitah, yaitu bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Ya, kulit bangkai. Yang bangkai ini apa nih? Hah? Bangkai ini apa? Apa beda bangkai dengan mati? Ada beda enggak? yang awak makan kambing mati itu kambing bangkai, bangkai kambing. Ya. Yeah. Pasti tidak ada orang makan ayam hidup. Tidak, sapi hidup tidak ada. Tapi yang bangkai itu adalah hewan yang mati sendirinya, bukan disebabkan oleh sembelihan yang sah. Tapi kalau seandainya dia sembelih tidak sah, bangkai dia. Dia sembelih, tapi dia tidak baca bismillah, jadi bangkai dia. Atau dia mati sendirian. Ya, mati dengan sendirinya. Maka itu bangkai. Maka seluruhnya itu najis. Ya, itu najis. Kalau bangkai haram dimakan. Nah, kulitnya haram dimanfaatkan. Juludul maitah, kulit dari bangkai, fayuhram isti'amaluha, haram untuk pemakaiannya. Illa idza dubighat, kecuali kalau seandainya diproses. Yang terkenal bagi kita namanya disamak, yakni kulitnya diolah, daging-dagingnya dihilangkan, kemudian dikasih zat. Kalau orang proses dulu kasih limau, kasih jeruk ya, dan yang lainnya, atau sekarang proses kimia ya, maka itu namanya dibag ya, disamak. Jadi kalau seandainya sapi mati, boleh kita memakai kulitnya. Ya, mati kemudian dikulitin, anunya dikuburkan, kulitnya diambil. Nah, setelah itu diproses. Ya, diproses ya, atau disamak tadi. Ada yang caranya di kimia tadi, atau dikeringkan, dijemur, dikasih alat lagi, kemudian dijemur sampai kering. Faqad ikhtalafa al-ulama fi jawaz isti'mali ba'da ad-dabghi, terjadi perbedaan pendapat ulama di dalam memakai bangkai, kulit bangkai setelah disamak. Wassahihu al-jawaz, terjadi perbedaan, ada yang tidak boleh, oh dia bangkai. Yang sahih itu adalah boleh. Wa huwa qaulul jumhur, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Li wurudil ahadits sahihah bi jawaz isti'malihi ba'da ad-dabghi, karena terdapat hadis-hadis yang sahih yang membolehkan pemakaiannya setelah disamak. Nabi melihat ada para sahabat sedang menarik kambing yang mati. Kata Nabi, ini apa ini? Katanya mati nih Rasulullah. Kata Nabi, kenapa kalian tidak mengambil kulitnya? Kulit apapun juga, kalau seandainya dia sudah disamak, maka dia suci. Jadi prosesnya ya, dengan disamak tadi menjadikan kulit bangkai tadi menjadi suci. Ya, kenapa? Li'anna najasatahu tari'ah fatazulu bid-dabghi, karena najis pada bangkai itu satu imbuhan, dan di imbuhan ini bisa hilang disebabkan oleh disamak. berbeda dengan kulit babi. Kulit babi itu zatnya najis. Daging babi itu zatnya najis. Bagaimanapun cara kita untuk mensucikannya dengan pakai alat apapun juga, maka dia tidak akan pernah suci. Kecuali kalau zatnya hilang. Kalau zatnya hilang, ada enggak kulit babinya? Enggak ada. Jadi najisnya melengket, memang zatnya itu yang najis. Tapi kalau yang lain adalah tari, yakni imbuhan, hukum. Hukum itu hilang dengan dilakukan proses penghilangannya, yaitu dengan dabl. Nah, sebagai contoh yang lain, misalkan ini kota kacamata suci. Ketika kena najis, berarti najis ini imbuhan belakangan. Maka kota ini menjadi najis karena ada imbuhannya, tambahan tadi, melengket. Kapan dia menjadi suci? Kalau najis jadi hilang. Ya. Nah, begitu juga dengan kulit tadi. Kulit itu najis karena bangkainya. Tapi kalau dia disembelih secara syar'i, kulitnya halal, suci. Ya. Tapi ketika dia karena bangkai, maka hukumnya najis. Najis ini imbuhan datang belakangan. Nah, dia hilang kalau seandainya disama. Ya, maka masih bisa kita memanfaatkan dari bangkai tadi adalah kulitnya. Semuanya yang lain enggak bisa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhirul ma'u wal qaraz. Kulit bangkai ini dibersihkan oleh air dan qaraz, yaitu tumbuh-tumbuhan yang biasa dipakai untuk menyamak. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, dibagul adimi tahuruhu. Menyamak kulit itu, itulah pensuciannya. Tapi kalau seandainya kulit sapi yang setelah kita korban kemarin itu, gimana status kulitnya itu? Boleh dimakan enggak? Boleh. Ya, boleh. Disamak itu prosesnya supaya dia jangan menjadi lunak, jangan apa? Jangan berulat dia. Ya. Ya, itu jadi untuk proses, tapi dia hukumnya halal, mau dimakan. Tapi kalau ini dimakan enggak? Udah disama terus semuanya makan. Kalau disama dia tidak bisa untuk dimakan, dia untuk bejana. Ya, enggak ada orang makan sepatu kulit. Enggak ada. Karena dia sudah berubah dia bentuknya. Ya. Cuma hanya saja terjadi perbedaan ulama dalam permasalahan bagaimana dengan kulit-kulit hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kulit harimau, kulit buaya, kulit ular, ya, dan yang lainnya. Boleh enggak kalau disamak dia, bisa enggak suci? Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Ada di antara ulama, Syekh Ibnu Utsaimin, dia cenderung mengatakan tidak halal. Ya, tidak suci dia. Jadi untuk kehati-hatian kita, cari yang halal-halal. Kalau ikat pinggang, ya, kulit sapi boleh, domba boleh, kambing, ya. Tapi kalau misalkan kulit ular, kulit buaya, ya jangan, tinggalkan. Lebih baik, walaupun terjadi perbedaan pendapat ulama. Taib. Wa tubahu thiyabul kufari idza lam tu'lam najasatuha. Dibolehkan pakaian orang kafir, yakni boleh dipakai, artinya suci, apabila tidak diketahui kenajisannya. Lianna al-asla taharah, karena hukum asal suci. Jadi jangan dibalik hukum asal najis, enggak, jangan dibalik. Hukum asal adalah suci. Jadi tiangku suci, hapusun suci. Kapan dia najis? Apabila ada dalil yang menunjukkan dia najis. Ya. Fala tazulu bisyak. Janganlah dia hilang karena ragu. Nah, ini kaidah yang harus diterapkan nih. Orang muslim suci itu najis. Suci. Nah, kenapa harus dibersihkan bekas dia? Hukum asalnya adalah suci. Yang yakin tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Jangan-jangan dia tidak bersuci tadi. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Itulah was-was yang menyebabkan, ya sudah, sapu aja lah. Ya? Hukum asal orang mukmin suci. Manusia hukum asalnya suci. Orang kafir, ya, yang najis itu keyakinannya, bukan pada zatnya. Wa yubahu ma nasajuhu aw sabaghuhu, maka boleh semua yang ditenun oleh orang kafir atau yang di sabaghu atau yang di wantek atau yang diwarnai oleh orang kafir boleh dipakai. Jadi produksinya orang kafir boleh. Nabi mengambil produksi bajunya dari mana? Dari orang Yaman. Ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabah kanu yalbasuna ma nasajahul kuffar wa sabaghuhu, wallahu alam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka memakai pakaian yang ditenun oleh orang kafir dan yang diwarnai oleh orang kafir. Wallahu a'lam. Ya, jadi kadang-kadang kan ada orang gini, sudah kafir, kita gak usah kita membeli bajunya, tapi mobilnya dipakai. Ya, jangan minum A, ya, minuman yang dibuat oleh orang kafir, wah, bla bla bla, motornya dipakai. Ya, jadi ada waktu itu kita kuliah begitu, hamasah semangatnya anak muda, jangan kita beli produk fulan, produk ini orang Yahudi. Lalu tanya, mobilnya gimana yang dipakai itu? Ya, jadi apa yang dibuatnya halal? Ya, suci, maksudnya suci bukan najis. Wallahu ta'ala alam. Demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Nanti kalau saya ada pertanyaan, silakan pertanyaan tidak melalui HP karena HP lagi di servis. Ya, enggak, nunggu azan dulu. Nah, silakan. Silakan azan. أشهد أن لا Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Silakan. Yang dari kulit. Kadang-kadang penjual pun enggak tahu dari apa kulitnya. Dia kita beli. Enggak tahu karena pas. Enggak tahu ini dari kulit apa babi atau yang haram. Iya. Kita perlu hati-hati di dalam pembelian bahan yang terbuat dari kulit. Kalau seandainya kita tidak tahu dari apa asalnya, itu kita jatuhkan hukum asal, di mana keumuman dari yang dijual. Tapi tahu-taunya ketika kita sudah tahu, hatilah jatuh, baranglah tak pakai, taunya dari babi, maka harus dibuang. Ya? Walaupun hatilah laki jinyo. Enak. Jadi harus dibuang. Hukum yang sebelumnya maafu anhu, dia dimaafkan karena tidak tahu. Ya. Rufi'al aqlam, rufi'an ummati al-khata wa nisya wa mustaqri 'alaihi. Jadi kekeliruan dan kelupaan itu dia maafkan. Ya, penjual sendiri tetap. Iya, penjual tahu, ya. Ada hati-hati kita. Harga terkadang menentukan kualitas. Ya. Harga murah, kulitnya rancak. Wah, ini harus dicurigai. Jangan-jangan babi. Karena bahan babi itu murah sekali. Dan kemudian juga contoh lagi ya, dari bahan babi itu kuas. Bagaimana kalau kuas itu kuas untuk makanan? Kue, maka kita di MUI untuk mengeluarkan izin sertifikat halal itu dipastikan kalau memakai kuas apa kuasnya, ya. Nah, untuk menentukannya bakar. Kalau dia bau rambut, berarti itu adalah dari babi. Karena itu yang banyak yang dipakai. Karena itu adalah bahan yang murah. Wallahu ta'ala. Dan ulama sepakat bahwa babi dan seluruh keturunan dari babi, ya, maka itu adalah haram. ular haram untuk dimakan. Kulitnya itu tadi, terjadi perbedaan tadi. Ada sebagian ulama memandang bahwa ayu ihabin dubira faqat tahur. Kulit apapun juga ya, yang disamak maka dia sudah suci. Maka ini umum sifatnya. Baik yang diboleh daging dimakan atau yang tidak boleh dagingnya dimakan. Oh, babi sudah jelas. Ya, babi, kemudian anjing. Ya, itu adalah haram. Ya, najis. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan minuman kaleng yang terbuat dari aluminium? Boleh. Terbuat dari aluminium, dari besi. Tadi kan kita sebutkan tadi. Dari besi. Nah, malahan besi lebih dekat kepada karat gitu ya. Secara kesehatan tidak baik. Aluminium dia lebih lebih terjaga ya. Jadi itu aja intinya. Emas dan perak, selain dari itu boleh selama dia suci. Baik. Bagaimana kalau seandainya dari titanium? Mahal. Atau dibuat dari intan permata atau perak, intan permata ya, intan berlian. Boleh. Ya. Hanya saja kemahalan. Ya. Allah taala alam. Baik, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa juga dari Suro TV. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.